kita dulu, dan dia ada sebab, sebab kamu beriman, sekarang tidak. Sebab Allah SWT telah berfirman banyak kali berkenaan dengan siapa yang berhak memiliki Baitul Maqdis ini. Allah kata innal ardha lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Kata Nabi Musa apa? Kepada kaumnya, sesungguhnya bumi ini lillah, kepunyaan Allah. Yurithuha man yasha'u min ibadihi, dia akan mewariskannya kepada siapa yang disuka daripada hamba-hambanya. Wal 'aqibatu, dan akibat yang baik, ganjaran yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Sifat itu mereka dapat. Walakad kata binafin jaburi annal arda yari Tuhan ibadi as-salihun. Sesungguhnya telah tulis dalam Az-Zabur bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang salihin. Yang salih. Jadi sebab itu selepas Bani Israel yang paling berhak untuk bumi Palestin ni, Baitul Maqdis ni, adalah orang-orang Syarikat. Sebab tu sahabat-sahabat dapat masuk. Mereka dapat? Dapat masuk. Lama dia dapat masuk. Dan mereka dua itu pasal mereka pula sekarang yang paling berhak. Mereka sebaik-baik umat. Jadi ni masalah bukan masalah bangsa, tanah dia. Jadi kita jadikan kita tu hak dia, kita jadi. Tak ada. Sebab itu kata ulama seperti Syekh Samuel Rahimahullah, selagi orang-orang Islam dekat tanah Arab itu nak dapatkan tanah Palestin ini atas nama Arab, nak bersatu atas nama Arab, urubah, mereka sekali-sekali tidak akan dapat menawarinya, tidak akan dapat masuk, tak dapat menang. Mereka hanya dapat masuk dengan nama Islam saja. Islam. Lagi pula sekarang ada ulama kata kita perang bukan pasal agama lah, kita perang pasal pasal tanah. Lagi teruk. Itu terburuk-buruk peperangan. Nanti kata itu jihad lah, bukan jihad. Jadi hanya dengan nama Islam saja mereka boleh masuk. Bila tu Allahuakbar. Kalau tak sekarang, akan datang. Dan kita yakin bahawa akhir nanti pada hari kiamat, sebelum hari kiamat, antara tanda-tanda akan terjadi dari kiamat bahawa akan berlaku peperangan antara Bani Israel, antara orang Yahudi dengan orang orang Islam. Ini kita terangkan dengan itu. Dan saya katakan bahawa kata Allah SWT akan berperang antara Yahudi dan orang-orang Islam, Muslim pun. Ini bukan orang Arab, bukan pasal orang orang Arab. Kemudian akan berkata hajar wa syajar, batu ke ataupun pohon ke, dia kata ya Muslim, ya Abdullah, wahai orang Islam, wahai si Muslim, wahai hamba Allah. Nak dia panggil lalu pakai nama Islam, bukan wahai Arab. Ada Yahudi yun, ni orang Yahudi belakang tu, belakang aku ni, patul tu, maka bunuhlah dia. Bila dah Islam, Allah tolong, batu pun tolong, pohon pun tolong. Jadi ini kita katakan wa anni fadhaltukum 'ala al-'alamin, dan aku telah muliakan kamu atas umat-umat lain disebabkan keimanan, disebabkan Islam. Bila tidak ada dia, jadi tak bina-bina. Sama macam kita lah orang Islam sekarang. Bila kita dah tak buat amal-amal, tak ada naik mungkar, iman pada Allah SWT pun dah tak betul, gantung antara satu dengan yang lain, kita apa pun kita boleh dapat. Bila kita kuat, bila kita beriman, kuat keimanan, baru kita dapat tenang. Dan al-alam ini maknanya semua alam sebenarnya, asal makna dia. Yakni kalau dia alam apa, alam manusia, alam manusia kena sasih gani, alam haiwan, alam haiwan, alam jin dan sebagainya tu asalnya. Tapi kalau dekat sini mungkin kita putuskan di kalangan alam manusia, umat-umat manusia saja. Kerana alam haiwan saja pelik, bercadangkan haiwan macam itu saja, dia hidup, dia tak ada akal, dia tak ada fikiran, dia tak ada perasaan dan sebagainya. Dia cari makan, kalau dia makan, lepas tu dia mati, dia mati. Kita tak tahu bahawa dia boleh cakap. Dia boleh cakap tak? Boleh? Dia boleh cakap. Dia ada bahasa lain, jenis haiwan lain bahasa dia. Kita dia yang tak dengar dan tak faham. tolong pun ada yang boleh cakap. Sama orang yang kecil itu boleh cakap. Tapi kalau awak diberikan kefahaman macam Nabi Sulaiman, macam Nabi Daud AS, maka awak boleh faham, boleh dengar tu kan, boleh boleh faham. Itu alam haiwan. Belum cakap dengan lain-lain lagi. Dan Allah SWT adalah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Tapi di sini wa'ani fardhan tukum alal alamin, bukanlah sampai alam malaikat ke alam jin dan haiwan dan sebagainya. Maksudnya adalah umat-umat dan segala umat. Kemudian kata Allah SWT, wa'ani dan intra'i wa'taku yaumat la tajji nafsun an nafsin syai'a, dan takutlah kamu hari di mana tidak dapat satu jiwa itu menyelamatkan, membela jiwa yang lain sedikit pun, syaitan sedikit pun tak boleh untuk menafikan apa jenis pertolongan pada hari kiamat. Kamu Bani Israel takutlah pada hari tersebut, hari yang tak boleh ada orang bela antara satu dengan lain. Nabi kamu tak boleh bela kamu, bapa kamu tak boleh bela kamu, anak tak boleh bela bapa, ketua dan sebagainya tak boleh bela sesiapa pun, sikit pun tak boleh. Semua orangnya masing-masing. La tajji nafsun an nafsin syai'a, bela ataupun bayar bayar dengan sesuatu, semuanya tak boleh. Wala yuqbalu minha syafa'atun, dan pada hari itu tidak diterima satu syafa'at pun. Hari kiamat lah, tak diterima syafaat. Tapi syafaat yang macam mana? Takkan tak ada syafaat langsung dari kiamat? Ini antara ayat-ayat yang seolah-olah bahagiannya ada perlawanan. Muskilin ayat ataupun orang boleh kata mutasyabihat. Kalau yang ini baca ayat ini, dengarkan, ini macam tunjukkan syafaat itu tak ada pada hari kiamat. Ini jawabnya, syafaat ini ialah syafaat al-mantiyah, syafaat yang dinafikan. Kita tahu syafaat tu ada dua macam. Satu syafaat musbita, syafaat yang ditetapkan. Satu syafaat mantiyah yang dinafikan. Syafaat yang ini adalah syafaat yang dinafikan, iaitu syafaat daripada orang-orang yang tidak diizinkan Allah SWT. Yang kedua, syafaat orang-orang yang tak dapat reda daripada Allah SWT. Dan orang-orang ini tentu sekali orang-orang kafir. Orang kafir tak boleh syafaatkan satu dengan yang lain. Itu adalah syafaat yang ditolak. Tetapi misalnya ada syafaat yang ditetapkan, dibolehkan, iaitu Allah SWT izinkan dia untuk bersyafaat atau memberi syafaat, dan Allah SWT reda dia memberi syafaat. Bagaimana dalam firman Allah SWT dalam ayat surah Al-Kursi, ayat Al-Kursi, Mazalat yaskamu indahu illa bi'idni, siapakah dapat beri syafaat di sisinya melainkan dengan izinnya. Dengan dalam surah Zaha, Wala yaskamu illa bimani sabar, tidaklah yang dapat beri syafaat melainkan yang telah direbohi. Itu dua yang dapat syafaat. Yang ini dimaksudkan ini adalah orang-orang yang tak beriman. Kalau ada keluar dunia dengan syafaat itu, syafaat ada malaikat pun boleh syafaat dengan izin Allah. Nabi-nabi tentu sekali, termasuk Nabi Muhammad SAW. Dan itu juga orang-orang yang diizinkan oleh Allah SWT daripada Abiyah. Dan walau yukhadu minha adun, dan pada hari itu takutlah pada hari itu yang tidak akan diambil daripadanya atau diterima daripadanya adlun, sebutan adlun ni ganti. Maksudnya awak nak selamatkan diri daripada azab tu, maka ada orang datang, jangan azab dia, azab aku. Jangan hukum dia, hukum aku. Dekat dunia boleh, dekat dunia mungkin boleh. Macam kita Nabi Yusuf, kan ada kisah Nabi Yusuf alaihissalam, apabila dia dah jadi menteri, menteri kewangan, adik-beradiknya datang nak minta makanan. Ya, minta makanan pasal dah kemarau, dah lama dah kemarau sampai 7 tahun. Tapi sebelum itu 7 tahun bagus, mewah dan sebagainya. Dan oleh kerana Yusuf alaihissalam dapat takdirkan mimpi raja, dia beri nasihat apa? Suruh dia tujuh tahun yang mewah yang subur ni jangan makan semua, jangan jual semua, tapi simpan, stop. Simpan 7 tahun dengan simpanan banyak. Pasal ni bukan untuk 1 tahun, untuk 7 tahun akan datang ada kemarau. Jadi bila datang kemarau lepas 7 tahun, semua lagi keliling Mesir, semua ni terkena dan susah. Mereka Mesir, sedap saja, tak ada apa-apa. Masih akan ada lebih lagi. Dan orang datang ke Mesir untuk apa? Untuk minta tolong. Datanglah adik-adiknya Nabi Yusuf, yang dulunya dah campak dengan Nabi Yusuf kat dalam kini. Jadi apa Nabi Yusuf buat? Dia letakkan, dia suruh orang-orang dia letakkan apa ni, bekas minuman ke apa ke ya, diraja istana. Macam mana pun tinggal hilang ya, apa benda bekas diraja hilang ke apa ni, masukkan dalam bagnya ke mana-mana salah satu daripada apa ni adik-beradik tu. Tapi dia pilih siapa adik-beradik kan, iaitu Benjamin. Benjamin yang tak memak dengan dia. Jadi orang pun mulalah buka apa ni macam terpekik dan sebagainya, apa ni bekas dia ada tu hilang. Ini kita mula cari. Kan dia tak cari dekat orang-orang dekat Benjamin punya dek dulu. Dek ke apa ke kan? Dia cari dekat adik-adik semua. Tak jumpa. Akhir sekali jumpa dekat adik Benjamin. Jadi dia tu akan tahan lah. Jadi mereka kata apa? Fakur ahadana makana, wahai apa ni menteri, ambillah kalangan tu dari kami, gantinya nak ganti dia. Jadi kat dunia dulu boleh, orang lain yang buat, orang lain boleh tawarkan diri dia sebagai tebusan. Kata Nabi Yusuf tak nak kan? Dia kata, oh itu dekat kita punya ni undang-undang tak boleh, siapa yang boleh dia yang kena. Kita boleh juga lah. Maksudnya ada di sana boleh disebut menebus. Kalau di dunia mungkin boleh, tapi hari kiamat Allah kata tak boleh. Jadi bagi misalnya takutlah pada hari tersebut, ingatlah nikmat aku semua kepada mu'atasnya. Wala yukhadu minhan adulun wala hum yunsarun, dan tidaklah mereka ditolong. Jadi apa lagi yang tak ada pada hari tersebut, tak dapat apa-apa pertolongan. Ini kita dapati daripada ayat ini bahawa ada tiga saja perkara yang boleh selamatkan seseorang itu pada hari kiamat, iaitu mungkin pertama syafaat apa ni al mana bela pembelaan tadi. Yang kedua syafaat wala tajina sunanah kejahat. Haa betul, itu yang dia tuan pertama. Kemudian jamaat, kemudian sebutan yang akhir sekali pertolongan. Hanya satu daripada empat perkara ini, dan empat-empat perkara ini tertolak, tak dapat pada hari kiamat. Jadi tak dapat satu orang pun tolong satu orang yang lain. Allah SWT berfirman dalam surah Shaffat, malakum la tanasarun bal humul yawma mustaslimun. Hari kiamat dipanggil orang-orang kafir ini, kenapa kamu hari ini la tanasarun, tidak tolong-menolong antara satu dengan lain macam dulu-dulu kat dunia. Kita Allah SWT bal humul yawma mustaslimun, bahkan mereka pada hari ini mustaslimun, menyerah diri dan tak ada tolong-menolong. Jadi tak ada salah satu daripada empat perkara ini, maka hendaklah kamu takut pada hari tersebut. Pada hari ini, maka kamu boleh buat sesuatu lagi. Wahai Bani Israel, kitab ini untuk Bani Israel, tetapi dia umum, lapasnya umum. Untuk siapa saja yang baca ayat-ayat ini atau sampai padanya ayat-ayat ini ya. Antara nikmat Allah SWT untuk ditambah sedikit yang diberikan kepada Bani Israel ada terdapat dalam surah Al-Ma'idah, Qala Musa liqaumihi 10 nikmat Allah 'alaikum

pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini, yang pertama, kewajiban kita untuk mengingat nikmat-nikmat Allah Ta'ala dan mensyukurinya dengan mengucap pujian kepada Allah Ta'ala dan taat beramal untuknya. Yang kedua, kewajiban menjaga diri dari azab yang terjadi pada hari kiamat dengan bersunat dan beramal saleh, di samping meninggalkan perbuatan syirik dan maksiat. Ini umumnya semua maksiat. Yang paling besar, maksiat paling besar adalah syirik. Yang ketiga, penetapan bahawa syafaat pada hari kiamat tidak akan diberikan kepada orang yang kafir, dan pada hari itu tak akan diterima sebutan dalam bentuk apapun. Dan sebut itu ada di bawah 162 berkenaan dengan sebutan firman Allah SWT, innalazina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bih. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang diketetap dalam kekafirannya, wa hum kuffar, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi walaupun dia menembus diri dengan emas yang sebanyak itu. Kalaulah dia ada emas macam itu banyak, pun dia tidak akan selamatkan dirinya daripada hari kiamat. Jadi kalau dah kena hari kiamat masih belum taubat, tak boleh lari, tak boleh lari. Ini kalau tak kafir, kafir tak dapat syafaat. Yang dapat syafaat mungkin orang-orang yang berdosa daripada kalangan orang yang beriman, mungkin dapat, mungkin dapat. Sebab Rasulullah tak salam antara orang yang akan memberi syafaat, kata dalam hadis yang Hajar ada melihatkan Nabi, dan Nabi hukum, dan Nabi kamu ada dekat dengan sirat, surat titian tu, orang jalan kata sirat tu, siapa yang lepas masuk syurga, siapa tak lepas masuk neraka. Antara Nabi kata apa, aku akan ada dekat dengan sirat, wa aku lu rabbi salim, rabbi salim, wahai Tuhan ku selamatkanlah, wahai Tuhan ku selamatkanlah. Siapa yang tengah tu dapatlah selamatkan lepas daripada ujian tersebut masuk surga. Jadi itu ikhlaskan syafaat Rasulullah SAW secara khusus, lain daripada syafaat Al-Kubra, dan lain daripada itu adalah kalau Nabi SAW kata mereka bila salat jenazah, Nabi SAW kata Allah maafir lahu warhamu dan sebagainya, bila dia salat dia minta ampun untuk mereka supaya dia minta mereka dirahmati, maknanya mereka tak akan, tak akan mati lagi berdosa dan tak akan diazab. Maknanya mereka akan selamat daripada api neraka kalau Nabi tak salah doakan untuk mereka. Bagaimana dalam satu hadis Nabi tak salah doakan untuk Abu Salamah, Allah maafkan dia Abu Salamah, Waj'al darajatahu Fi mahdihim. Wahai Allah, ampunkanlah Abu Salamah dan letakkan derajatnya dalam orang-orang mahdihim yang diberi petunjuk. Jadi kalau Allah Nabi SAW dan doa macam itu, dia antara orang yang dapat syafaat kata ulama. Pembahasan tentang syafaat Nabi SAW. Kita belum teruskan, ada apa persoalan? Yang akan wala tajzi nafsun an nafsin, tajzi yang itu tu yang yang dapat membela, yang bela belaan sebenarnya dia pun juga. Yang ketiga perkara itu mencarahkan, menerangkan pembelaan. Jadi pembelaan itu termasuk dalam tiga perkara tu. Kalau nak cakap tiga, tak pun nak cakap empat perkara. Sebelum Nabi Dan kita kalau kita sampai dari Musa dia panggil Umar dia masuk ke mana tu kaum itu dan mereka minta dia masuk ke lama tak kuat jadi dia tak suka pergi mengaku lakukan kerana hukuman yang dia cerita dia orang 40 tahun itu saya tak pernah baca siapa yang umat tu siapa umat tu kita kurang pasti lah satu orang-orang tu kaum Jabbarun inna fiyah kaum Jabbarin kaum yang apa ni yang hebat yang garam dan sebagainya yang sebenarnya tak tahu pula mungkin ada daripada Iraq katanya ada Iraq daripada apa ni Babylon yang dah masuk kat situ kaum yang sebelah sana mereka mempunyai hati yang bersih dan terang bagaimana Allah beritahu dan kenapa dalam Baitul Maqdis dalam Baitul Maqdis itu itu ambil ini dalam surat Al-Anjaya surat surat Al-Ma'idah surat Al-Ma'idah bahkan satu lelaki pun dia kata yang apa dia apa ni kita masuk juga pada raja dua lelaki ya قال رجلا من الذين أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون هذا لكن الله بيك نعمة أتاني kalau kamu masuk kamu fikirkan akan menang malam hari pertama kamu untuk ini bertawakal kepada Allah di kabulan dan iman tapi yang lain kata Allah kamu pergi lah izhab anta wa rabbuka fafatilah kamu pergi dengan Tuhan kamu tak berisam inna ha'ula qa'idun kami tak pergi duduk je kami tak nak pergi Nabi ajak dia tak nak pergi okay. Apa kata apa balasannya tak dapat masuk lah 40 tahun kesat kat dalam kuartir dia orang nak pergi situ tak dapat masuk itu balasannya 40 tahun jadi memang kita dan Israel kita akan berkenaan lagi cuma akhirnya mereka dapat masuk akhirnya mereka dapat masuk lepas 40 tahun tu baru mereka dapat masuk kita teruskan ayat 49 hingga 53 firman Allah SWT wa inna jaynakum min ali fir'auna sumunakum su'al azab agar kau mendapat petunjuk. Ini ayat yang berikutnya masih lagi berkenaan dengan Bani Israel. Banyak betul nak ingatkan Bani Israel, satu memang tak cukup, banyak pun tak cukup juga, eh? Tak ingat-ingat juga. Jadi kata Allah SWT dalam ayat-ayat ini, dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun. Kami selamatkan kamu daripada Fir'aun. Fir'aun min ahli Fir'aun, daripada ahli Fir'aun. Asalnya ahli untuk keluarga, eh? Keluarga Fir'aun. Tapi boleh dimaksudkan siapa yang sekelilingnya, siapa yang mengikut Fir'aun ataupun menjadi hamba Fir'aun. Itu maknanya al. Mereka ni diselamatkan, jadi mereka ni Bani Israel diselamatkan oleh Fir'aun yang jatuhmu lakum, yang menjaga kamu. Asal maknanya kaum ni ra'i, jadi ra'i ataupun ra'i kan, maknanya apa? Menjaga lah, memelihara kamu, macam kamu lah ya, dia jaga kamu, kasi dia menjaga apa? Dengan tu al-azab, dia jaga kamu tak habis-habis dengan azab-azab yang pedih. Kemudian diterangkan apa azab tu. Yuzab tifu na'abna akum, dia menyembelih anak-anakmu yang laki-laki. Wayah tahyun na'isa'akum, dan dia membiarkan hidup, yang tahyun dibiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dalam ayat ini dikatakan Yusuf Jepur disemlihkan. Sebenarnya yang bahun dah cukup, yang bahun pun dah kita semlih. Yusuf Jepur maknanya semlih-semlih lah, banyak sangat kumpah darah, betul-betul punya semlih anak-anak lelaki dan Israel. Kalau semlih dah kira azab yang hebat, yang pedih, ini pula disemlih-semlih. Tetapi di dalam ayat lain, dalam surah Ahzab, dikata yuqatilu abna'akum, mereka yuqatil, mereka bunuh-bunuh anak-anak lelaki kamu. Jadi maksudnya betul yuqatilu yuzabbihun, mungkin ini menafsirkan yang itu, itu menafsirkan yang ini. Ataupun ada yang kena sembelih, ada yang tak kena sembelih tapi kena bunuh, dia boleh. Dan dalam surah Ibrahim, yasumunakum tu al-azabi wa yuzabbihuna abna'akum, dan mereka mengazab kamu dengan azab yang pedih, dan ada dan kat sini, dan menyembelih anak-anak lelaki kamu. Dekat sini tak ada dan. Kalau tak ada dan, maknanya dia menerangkan yang sebelum itu. Kalau ada dan ni, maknanya apa yang sebelum dan dan selepas dan ni lain. Jadi ulama kata ada yang kena azab, ada yang kena sembelih, ada yang kalau campur lagi dengan surah Arab, ada yang kena bunuh. Ini maksudnya baru apa ni, mengambil semua ayat-ayat ini. Kalau dalam ayat ni semua apa? Semua sembelih saja, tak ada pula yang kena azab. Semua kena azab sembelih. Maknanya azab tu adalah menyembelih. Yang penting di sini adalah bahawa mereka diselamatkan daripada Fir'aun, putus-putunya yang ikut taat dengan Fir'aun ni semuanya. Kerana mereka selalu diazab dengan pelbagai azab, antaranya mereka disembelih dan dibunuh. Bukan itu saja, wayah taklu dan minta aku. Lepas tu yang tiga, wanita-wanita yang lemah ni mereka biarkan hidup. Itu seburuk-buruknya azab. Kalau habis semuanya tak perlu tidak, masih pula ganti ada daripada bangsa ya. Jasa kalangan yang lemah tu perempuan jadi hamba. Maksudnya kaum tu akan jadi jadi gila. Bila tak ada lagi, tak ada yang nak lawan, jadi mereka terus menerus gila. Itu teknik Fir'aun kan. Dia betul-betul marah diri dia. Bani Israel dia betul-betul azab. Wafidah dikong kata Allah SWT. Ingat tu, wafidah dikong, dan untuk yang demikian, pada demikian balak. Balak ni cubaan-cubaan. Balak ni cubaan-cubaan. Cubaan-cubaan ni, balak ni boleh ada dua macam. Satu yang tak baik, satu yang baik, dulu balak. Jadi ini yang tak baik lah. Tidak dikum balakun nirruf dikum amzim. Kata Allah kata apa? Ini balak kemahan daripada Tuhan kamu.

Faqalu sahirun kazzab. Tapi mereka kata engkau hanya tukang sihir yang pendusta. Falamma ja'ahum bil haqqi min 'indina, apabila Musa datang dengan hak daripada sisi kami, mereka kata apa? Uqtulu abna'alladhina amanu ma'ahu. Bunuhlah. Ha, nampak? Apabila datang dengan hak daripada sisi kami, bunuhlah abna'alladhina amanu ma'ahu. Anak, bunuhlah anak-anak lelaki daripada orang-orang yang beriman bersamanya. Wasahyu wanita ahum, dan biarkan wanita-wanitanya hidup. Nanti kata Allah, wa ma'kaidu kaduina ila kibobai. Tidaklah masa tipu daya orang-orang kafir ini melainkan dalam kesesatan, dalam kesesatan. Jadi itu dari sebuah ini mengatakan bahawa waktu berlakunya azab ini apabila Musa telah diutuskan, bukan sebelumnya. Bukan? Bukan sebelumnya. Dia kena saja dia direct. Apabila dia datang dengan ayat kami, dia kata bunuh. Jadi sebelum itu belum. Kemudian ayat yang surah Al-A'raf, tapi setelah dia anaknya tak semestinya kena bunuh sebelum. Belum tahu. Kita pun tak tahu yang kita yang apa ni mimpi dan sebagainya. Sebenarnya dua infara pernah dikumpul laha. Ingatlah wahai Bani Israel, apabila kami belah untuk kamu laut. Para nabi kumul bahra, kami belahkan laut untuk kamu, dan kami selamatkan kamu, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Dia tak sebut Fir'aun, dia sebut ala Fir'aun, pengikut-pengikut Fir'aun. Fir'aun tak masuk ke? Fir'aun tersebutkan dia masuk. Wa'adabna ala Fir'aun wa antum tanzurun, kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu melihat, menyaksikan. Itu nikmat yang amat besar. Yang ini Allah SWT selamatkan daripada musuh yang dah belak, yang memberi azab yang macam-macam begitu lama dijadikan hamba. Lepas tu Allah SWT dapatkan dia kalah, dia jatuh di hadapan kita. Itu adalah penutupan besar yang nikmat. Satu antara nikmat Allah SWT berikan adalah lihat musuh tu kalah dengan tangan kita. Kalau kalah dengan sebab-sebab biasa, macam tak rasa lah. Kalau dia kalah dengan sebab-sebab ataupun dengan sebab kita, atau kita nampak, itu lebih. Tapi dalam surah Al-Anfal, qatiluhum yu'adzibhum Allahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurkum 'alayhim wa yashfi sudur qaumil mu'minin. Bunuhlah, perangilah mereka, orang-orang musyrikin. Akan ya Allah akan azab yu'adzibhum Allahu bi'aydikum, Allah azab mereka dengan tangan kamu. Dan Allah akan bina mereka, wa yansurkum 'alayhim, Allah akan tolong kamu atas mereka. Lepas tu untuk apa? Wayashi sudura qaumil mu'minin. Kenapa Allah tak nak awal yang hapuskan mereka? Kenapa nak pakai dengan tangan orang-orang beriman? Supaya yashi sudura qaumil mu'minin. Siapa yashi ni? Kita nama ubat. Yashi dekat sini maknanya macam rasa apa tu? Puas. Dapat alat. Rasa puas. Dapat menang. Tashaki nama. Sebab tu siapa yang tuduh orang lain berzina, tak ada saksi, berkata dia pelacur ke dan sebagainya, nak berjelas. Okay. Bolehkah hakim sebat terus 80 kali? Kau 80 kali sebat kan? Dia tak boleh terus sebat. Tanya dulu kepada waris orang yang dituduh tu, yang dikadar tu. Misalnya anak dia. Kalau anak dia tu nak lepaskan, kalau ada dua anak, satu lepas, satu tak, macam mana nak taruh? Lepas. Sebab apa? Ini adalah hak kepada waris. Maka ini maruah. Dan kenapa kena tanya mereka, kenapa kalau mereka yang azab baru azab, sebab ni untuk lepaskan mereka punya ron. Dia punya maru nak lepaskan juga. Dia punya yashmi sudura kaumin. Sebab tu lama akan kita dapat tu dalam kitab-kitab kecil di hikmah daripada di syariat dan hukuman hudud qadhaf ni adalah tasyafi. Tasyafi ni maknanya macam yang tadi kita sebutkan. Jadi di sini juga dihapuskan untuk Fir'aun, simbol raja yang zalim. Mana-mana pun raja kat mana-mana pun yang ada sama sifat dia macam Fir'aun, dia pun Fir'aun juga. Tapi tu tak boleh cakap dengan Fir'aun lah. Itu dah salah kan. Kerana kalau diorang minta sebab Fir'aun kasih, bapak sekali Fir'aun maknanya awak kasih dengan dia. Tapi kalau untuk ingatkan, jangan jadi macam itu boleh juga. Sebab dia sifat-sifat yang tak guna kita orang yang azab orang-orang yang lawan dia. Siapa lawan dia? Dia jadi mentor. Jadi Allah SWT belahkan laut. Lautnya laut kalbu, laut merah. Dengan juga tu ada satu nama laut merah. Jadi Nabi Musa AS bukannya minta Fir'aun beriman. Fir'aun dah tak nak beriman. Dia kata dia Tuhan. Dia kata apa? Al-Arsil ma'iyah Bani Israel, lepaskan Bani Israel kepada aku. Itu je. Aku nak bawa dia keluar. Itu je dia nak. Itu pun dia orang tak kasi. Jadi akhirnya pada tu malam bila tiba masanya, Allah SWT perintahkan Bani Israel untuk keluar daripada negeri Mesir. Dan orang-orang Bani Israel ini keluar dari Mesir. Tapi Fir'aun tak puas hati. Dia panggil semuanya. Dia kata orang ni kecil-kecil je lah. Inna ha'ulah ni laikin zi masuk kuali lun. Ini budak-budak kecil sikit saja. Habis kan lah. Wa inna hum lana la ghalibun. Mereka dah sakit hati kita teruk sangat. Wa inna la jami'un hadirun. Kami semua ramai-ramai akan hadir. Dan kami akan hadirkan orang Moses Boron. Itu Fir'aun nak buat. Jadi bila dalam malam mana jalan di kamu keluar, Fir'aun pun keluar kerja. Dah tak ada tempat lain melainkan apa? Laut. Dan dikisahkan bahawa salah seorang sahabat Nabi Nuh, Nabi Musa AS, nak pergi mana ni kita? Nak pergi mana? Dah tak ada tempat dah kisahkan Fir'aun dah kerja dengan kamu. Yang kali bukan Fir'aun maknanya dia punya komando dia je ke, sebab kita enggak dia tak. Semua sekali. Jadi kita dapati kalau sikit ada sikit tu Fir'aun mesti kat dalam istana. Ini tak ada. Semua sekali pergi dengan Fir'aun. Fir'aun wa inna la jami'un hadirun dalam surah Ad-Duhan. Dan kami semua sekali akan hadir. Kami akan turun. Kami akan tegak. Jadi pengikutnya nak pergi mana ni? Ke depan tu Amar Mazhab laut. Kami untuk tunjuk laut. Dia pun pergi dengan kuda dia sampai habis nak menggak kapal ni nak lemas. Patah balik. Aku tahu engkau telah diberi wahyu dan engkau tidak dibohongi dan dusta. Mana kita nak pergi ni? Tuhan kau suruh kita pergi mana? Itu kat depan. Dia pun pergi lagi hampir nak tenggelam, datang balik sampai 3 kali. Yang ketiga baru apa? Baru diperintahkan Nabi Musa untuk tetuk pengumpul yang laut tu dengan terukatnya. Yang asalkan Al-Bahar. Sampai lepas akan kullu sirtin kat qawdin azim. Masa apabila dia ketuk tu, jadilah dia terbelah. Sampailah setiap belah tu seperti gunung yang amat besar. Qawdin azim, gunung kan. Jadi yang basah tu jadi kering. Yang kita jalan yang dah basah tak terlalu lama basah tu. Kalau kita basah pun lama-lama dah ada rumah dah apa semuanya. Ini jadi kering, ya basah. Ya basah, kata Allah SWT, dah tak kau dah makan, wala tak syar. Tak tak, jangan takut kau akan dikejar dan dijabat ditangkap. Jangan takut. Kamu jalan kering ni. Bila dah tiba masanya, jadi mereka dah tunggu. Jadi sehingga lah semua lepas daripada laut tersebut, Fir'aun pula datang. Mula-mula datang yang pertama tu belum ada apa-apa lagi. Sampai semua kali dah penuh kat dalam laut tu, barulah ditenggelamkan mereka. Baru segera kan. jadi semuanya tenggelam. Baru betul semuanya tenggelam. Mereka nampak, bahkan mereka nampak apa yang berlaku. Mereka tenggelam. Allah kata apa? Allah timbulkan mayat Fir'aun. Kemungkinan besar terkadai di satu bacaan. Mereka nampak tu lah Fir'aun. Kata Allah sementara panjau nak menajikan. Pada hari ini kami selamatkan engkau wahai Fir'aun, tapi di badan nikah, badan kau hanya yang selamat. Kau dah diazab lah tadi. Kenapa? Likatuna liman khalfaka ayat, supaya kau jadi tanda kebesaran kami dan sebagainya untuk orang-orang yang selepas kau. Liman khalfaka ayat. Jadi hari itu ulama mengatakan bahawa pada hari yang ke-10 daripada bulan Muharram, hari Ashura. Dan dalam hadisnya, kadang kitab ni pun ada mengatakan mendatang Madinah, didapati orang-orang yang beri sedang puasa. Dia ditanya kenapa kamu puasa, oh ni hari kol, ni hari yang baik. Hari ini yang diselamatkan Bani Israel daripada Fir'aun, dari tenggelamkan Fir'aun. Lalu Musa pun puasa syukran, syukur terhadap hari tersebut atau nikmat tersebut, dan kami pun puasa. So hari ini ada kan adil. Kalau kita pesan fikir, boleh tak maknanya kita ikut orang-orang yang bukan Islam punya ibadat? Sebab Nabi kata apa? Ikutlah. Nabi kata apa? Nabi kata kami lagi berhak daripada kamu semua, ya. Maka dia pun puasa, dia perintahkan orang aman puasa. Sampaikan orang yang tak puasa, dia suruh jangan makan, jangan minum sampai lah maghrib. Wajib pula tu jadi. Ha, bukan apa? Baik kita ikut orang-orang Yahudi ni, bagus. Jadi wajib, bertahun-tahun jadinya wajib puasa Ashura. Apa dah ada? Kalau orang yang nak syubhat, dia tengok yang itu, dia tak nak tengok seluruhnya. Habis dia tak nak malam apa jadi? Buat lagi ke tidak? Dia tak buat, dia maksum kan? Dia tak boleh buat tak? Dia tak wajib, jadi sunat saja. Dan di sunatkan juga, kita tambahkan satu hari sebelum atau selepas. Jadi 9 Zulhijja dan 10 Zulhijja ataupun 10 Zulhijja dan 11. 9, 10, 11 ini bagus. Nanti sendiri kalau dia dalam penyepanjang nyawa, dia kata aku nak puasa 9 Zulhijja. Kenapa? Untuk berbeza daripada orang-orang Yahudi, orang-orang kafir maupun yang lain, orang-orang tak muncul. Itu kita kena faham. Bukan yang itu saja yang dia nampak apa? Yang dia ikut. Jadi kalau ada hari-hari yang besar, hari-hari yang penting ni dalam sejarah ni, kita sepatutnya sambut. Jadi kalau merah kita sambut. Jadi ya ni tak apa, tak apalah, apa je kita sambut. Maulid Nabi pun kita sambut. Ini jadi, jadi dia nampak yang itu, dia tak nampak apa yang lepas tu. Nabi salam wafat atas apa? Atas yang pertama dulu, yang akhir. Yang akhir ni, itu dimaksud kan, jangan dia ikut. Jangan, itu kan kalau dipaksa lah mengelak. Semuanya halus juta itu, mereka kalau rambut putih, mereka tak tak dai, mereka tak tak warna kan. Ini kan halus juta, ini nak mungkin air dia pun. Atau boleh juta, dia tak dai. Fahfah di kurum. Maka apa? Maka dah lah rambut kamu katanya. Dan janggut kamu kalau nak putih, supaya apa? Supaya bersalahan dengan ahli kita, kita boleh ikut. Okay. Jadi ini nikmat yang kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sarafna bikum zahra fa anjaynakum wa warafna ala fir'auna wa antum tamthurun. Kemudian wa'id wa'adna Musa 40 lailatan. Ingatlah ketika kami berjanji wa'adna, nak buang alih dia boleh. Ada dua kiraan eh. Maksudnya wa'adna, kami janji kepada Musa 40 malam. Itu apa? Allah SWT dekatkan Nabi Musa kepadanya Bani Najat lama 40 malam. Mula-mula bukan 40 malam, mula-mula 30 malam sahaja. Bagaimana dalam surah Al-A'raf, Salatina Lailatan Fa'atmanna Ha'bi Asyar. Maka kami lengkapkan dia miqatu rabbihi arba'ina layla. Maka cukuplah dia dengan miqatnya, dengan Tuhannya selama 40 malam. Untuk dapat apa? Dapat Taurat. Sebenarnya nak dapat Taurat tu perlu ke sampai 40 malam? Banyak sangat ke sampai 40 malam? Jawabnya tidak. Berarti kalau tak, satu malam pun kalau nak turunkan terpuk pun boleh. Tapi nak turunkan dalam masa 40 malam, nak menajar apa hikmahnya, Allahu a'lam. Ada ulama kata kerana Allah SWT sayang dengan Nabi Musa, dia nak dekat dengan Nabi Musa. Kita tahu bahawa Allah SWT berkata-kata dengan Nabi Nabi Musa 40 malam, rupa-rupanya ada hikmah lain. Baru kita tahu apa jadi. Kata Allah SWT, umat takal tumul ijlah. Kemudian kamu jadikan ijlah sapi, anak lembu. Kamu jadikan sapi ini sebagai apa? Sebagai sembahan kamu. Dimaksudkan, dijadikan. Tapi kita faham maknanya dijadikan sembahan. Siapa yang buatkan lembu ini jadi Tuhan? Samiri. Dalam Quran ada pula nama dia Samiri. Dan dia kumpulkan barang teman daripada yang dihidup daripada ni, daripada Bani daripada Fir'aun ni semuanya. Baru selamat ni daripada Fir'aun ni, kumpulkan semua, masakkan masu, buat buat patung berbentuk lembu. Kemudian dia kata, harza ilahukum wa ilahu Musa. Inilah dia Tuhan kamu dan Tuhan Musa. Mana si? Tapi Musa dah tumpa lah. Kalau kalau orang kena tipu tentang business ke apa kan, dia salah saham ke apa semuanya, mungkin lah kan, kita nak kata apa kan. Tapi ini, ini pun boleh kena tipu. Ini Tuhan kamu dan Tuhan Musa, tapi Musa nanti yang Musa terlupa. Dia ingatkan Tuhan dia kat situ, dia lupa Tuhan dia. Tapi dia tumbah dia. Subhanallah. Waktu tu Nabi Harun ada dengan situ. Ditinggalkan Nabi Harun, dia dah wasiatkan kepada Nabi Harun, jaga kaum ni, aku nak pergi jumpa Tuhan. Tapi Nabi Harun buat apa tak? Ha? Dia nak sihat. Tapi dia nak sihat, dia boleh buat apa? Tak ada orang kecil, Nabi Harun pun tak nak dengar. Ha? Dia ada depan mata pun orang tak, tak takut. Inilah Bani Israel. Nabi Musa balik, dia marah. Dia tak ada jangkut ni Nabi, Nabi Harun. Kau biarkan orang sembah? Sembah batang. Kata, aku takut ini khasih Tuhan takura farrah tabayna Bani Israel walam takut kau ni. Aku takut nanti kalau aku betul-betul buat, maknanya aku terpaksa perang dengan orang. Adalah yang mati tu lah. Padahal ini keluar masalah kan. Nanti bila kau balik, kau kata aku dah pecah belah kan umat ni. Dan kau nanti bila aku nak cakap, kau tak faham lagi. Walang tanpuk kau pergi. Tuan aku sengaja tengok lepas aku satu balak sampai aku beradik pun tak gaduh Bani Israel. Jadi petik kata Bani Israel ni baru dapat nikmat. Dia buat macam ni. Dan sirikkan Allah SWT. Allah kata apa? Bukannya kamu tak sengaja ke apa, kamu tahu tak boleh. Wa antum zalimun. Dan kamu ketika syirik Allah SWT sembah patung emas daripada daripada sendiri ini, kamu dalam keadaan anaya zalim. Jadi kita tahu syirik itu zalim eh? Ini nak cerita dalam zalimun azim. Yang syirik itu adalah zaliman yang paling besar. Itu pun kata Allah SWT kata, summa atawna ankum min ba'di dzalika. Kemudian kami maafkan kesalahan kamu selepas itu. La'alakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Lepas tu Musa balik, Nabi Musa mesti marah. Baru mereka tahu tak, tak, tak. Dimaafkan, dimaafkan subhanallah. Itu nikmat besar tu, dapat dimaafkan daripada kesalahan. Dan ini kesalahan besar ni. Tapi Allah SWT tak suruh azabkan dan sebagainya. Belum lagi, tapi dengan satu dimaafkan juga, ditaubat, diberi taubat. Tapi dengan satu perkara yang yang besar, yang hebat. Tapi yang ini Allah maafkan. wa ithataina Musa al-kitaba wal furqan. Dan ingatlah apabila kami berikan kepada Musa al-kitab, dan kitabnya adalah At-Taurat yang tadi, wal furqan, dan keterangan yang membezakan antara hak dan batil. Ini ulama berbeza pendapat apa makna furqan. Bukankah Taurat itu pun furqan? Iaitu Taurat itu adalah yang membezakan hak yang dengan yang batil, yang benar dan yang salah. Macam mana boleh di apa ni digantikan ataukan dua benda yang sama? Sedangkan kaedah mengatakan kalau digantikan wa tu yang depan dengan yang belakang tu lain, kita lain bukan sepatutnya lain. Kata cikgu ni tetap kaedah ni betul. Kita tu adalah yang disifatkan. Furqan itu adalah sifat kepada kita. Walaupun ada sikit lain, boleh kita asalkan. Jadi dia lain, kitab lain, furqan adalah sifat kepada kita. Tapi dalam kitab ini, saya buka jadual, katakan apa? Furqan itu adalah tanda-tanda ataupun mukjizat. Buka surat 106 ni. Al-Kitab wal Furqan, Al-Kitab wal Furqan. Yang dimaksudkan Al-Kitab adalah kitab Taurat. Dan Al-Furqan adalah segala mukjizat yang dipakai oleh Allah Ta'ala untuk membedakan antara hak dan yang batil. Itu perbezaan tafsir. Dua boleh insyaAllah. Ada pendapat yang ketiga, Al-Kitab, Al-Kitab atau Taurat. Al-Furqan pula apa? Al-Furqan tu adalah macam hadis. Nabi Musa pun dapat wahyu lain yang menerangkan Al-Kitab atau Taurat. Macam Quran dengan hadis. Jadi apa yang dalam Taurat itu diterangkan oleh Al-Furqan. Al-Furqan maknanya adalah beza antara hak yang batin. Semuanya boleh, insyaAllah. Jadi ayat 49-53 ni penuh dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala kepada Bani Israel. Seolah-olah yang ditujukan tu masih hidup lagi. Tapi sebenarnya yang ditujukan tu bukan Bani Israel yang dahulu tu, tapi cucu cicit mereka, keturunan mereka. Dan kenapa ditujukan kepada Bani Israel di Madinah ini? Supaya mereka ingat. Sebab mereka ni ingat lagi perkara tersebut. Mereka tahu tak ada benda yang salah macam ni. Dan mereka terlupa, dan tujuannya adalah untuk kamu semuanya kembali kepada kebenaran, iaitu kepada apa yang dibawa oleh Nabi yang kita putuskan ni dari kalangan Arab, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat-ayat yang ingatkan Bani Israel ni, kita dapat supaya apa dia? Bukan pasal Bani Israel ni, kita dapati tentang Fir'aun yang zalim. Kau biasalah orang yang mereka tu, dia tak dapat tunjuk, dia akan berlaku zalim. Dan antara tunjuk zalimnya adalah macam begitu. Dan itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak uji Bani Israel. Lepas tu baru mereka dapat nikmat kita. Itulah harapkan kemudian tentang laut tersebut Allah SWT mampu lakukan apa saja. Namun demikian, apa saja mukjizat yang berlaku atas tangan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, tentu akan ada daripada kalangan umat Muhammad SAW yang seperti ini. Yang seperti ini, iaitu karamah. Kalau ada mukjizat laut sebelah dua, dalam umat Muhammad SAW ada sahabat-sahabat yang boleh jalan atas air. Bukan jalan atas air, dengan kuda-kuda dia sekali jalan atas air. Itu berlaku kepada saat yang Nabi wafat. Jadi kita dah sampai ke akhirnya. Apa ni, kata silap saja, ada waktu kuda-kuda lihat. Dia dengan kuda-kuda dia macam di sini, dia terus jalan atas air. Maka ini lebih hebat daripada mukjizat Nabi Nabi Musa. Sebab tu dalam sebuah hadis yang sahih dalam Bidayah Al-Nihar Ibnu Katsir, dia katakan dalam satu riwayat, tak ada satu mukjizat yang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan ada dalam umatku ini sama apapun yang seperti. Jadi kalau ada orang, ada Nabi yang boleh sembuhkan penyakit itu dan ini buta dan sebagainya, ada sama ada di kalangan umat Muhammad yang penuh karamah daripada wali-wali Allah SWT ni bukan hanya tunduk kepada kelebihan wali tersebut. Kalau itu saja, itu bukan karamah. Sebenarnya karamah-karamah itu semuanya juga menunjukkan, yang atas dia menunjukkan kepada kebenaran kelebihan dan dilakukan juga kepada Nabi SAW. Bahawa daripada umatnya ni ada karamah seperti menunjukkan kebenaran Nabi SAW. Bukan mesti ni mujizat datang daripada Nabi Muhammad SAW. Sebab tu ada karamah daripada kalangan umatnya. Setiap karamah pada umatnya itu menunjukkan kembali kepada kebenaran Nabi-Nya. Kalau kita jumpa orang kata Nabi itu katanya wali sebegitu dan begini dan sebagainya, kemudian tak pernah pula nampak dia macam apa tu, macam ikut sunnah ke, macam sayang Nabi dia ke dan sebagainya. Ini bukan mujizat, ini bukan karamah sebenarnya. Tapi kalau itu berlaku pada orang yang banyak seru kepada sunnah dan sebagainya, yang itu akan kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akan menjadi kesempatan kemudian kepada Allah. Kenapa berjalan? Masa ini hari ini dah berkorban Bani Israel. Kalau dia bukan Yahudi, dia tak selamat. Yang selamat waktu itu Bani Israel. Dia dalam surah Taha, dia nampak apa ini, apa ni tadi Rasul, apa ni bekas tapak kaki malaikat tu boleh macam ada power gitu lah, ada kuasa ajaib. Jadi jatuh bekas tu dia buat tu buat apa ni berhala tu dia letakkan, jadi keluar lah macam suara dan sebagainya. Padahal dia tak ada apa-apa pun mula-mula. Jadi macam ada ada benda yang dia cakap pada Nabi Musa. Aku jumpa daripada apa yang kau tu bekas Fakabat Tukam datang atas Nabi Rasul. Rasul kerana balik Tuhan campak dan kat dalam bila nak buat benar tu. Fakadah dia kata walak ni nafsu, itulah hati aku nak buat sangat. Tanya lah dia, dia buat dia ipak pun nafsu. Dia tahu tak boleh. Tapi dia tengok macam boleh lah, nampak ada benda ada magic ni kan. Dia pun nak buat. Bukan yang ini, itu bukan yang ini. Itu yang lagi satu, mereka nak tengok apa ni, nak tengok Allah SWT secara betul-betul, yang itu betul. Yang ini yang yang pasal apa ni, yang pasal sembar-sembar ni, misalnya sembar lembu ni, sembar lembu ni ada belum kena, belum kena bunuh macam-macam. Ayat itu kan terlepas dari empat dengan ketiga setiap. Kalau dia ada sini empat itu, empat turun langsung satu. Kita kena nanti kalian terangkan apa ini cara, cara tombak itu kan. Kena bunuh macam-macam. Mereka tak dibalak selepas itu. Maksudnya dah kena balak, dah kena alam. Kalau masalah kata suma akal na'akum kami ma'akan kamu, dia tak perlu, tak patutnya seorang itu berputus asa daripada rahmat Allah SWT. Ini ada dalil-dalil bahawa apa ni, rahmat Allah SWT amat luas. Dan macam ini pun Allah masih boleh maafkan. Itu juga dalam surat Al-Buruj. Kan ada surat Al-Buruj tu yang dia dia korek apa tu bumi tanah ni, dia buat api. Lepas tu orang semua dah tak percaya kepada apa ni, kepada raja kan. Semua dah percaya kepada budak tu yang apa ni, yang mula-mula ni korang tu nak jadi ada tani kepada apa, bukan sihir. Dia tengah jalan dia jumpa rahib, dia belajar, dia belajar agama pula. Akhirnya apa ni, dia tes rupa-rupanya yang apa agama tu lagi kuat kan, yang kita tu Abu Nuktud. Akhirnya dia pula dakwa, dia dakwa, dia mengalahkan tukang sihir. Orang nak bunuh dia tak boleh. Naik ke atas gunung, campak kan, dia tak mati. Orang lain yang mati. yang bawa saya mati. Bawa kat tengah laut, kalau tenggelam kan, orang lain yang tenggelam saya selama sampai kat pantai. Sampai kat ikannya. Tak bunuh, tak bunuh. Jadi dia kata apa? Kalau kau nak bunuh aku, satu cara je. Aku ada satu cara. Dia boleh ajar macam mana nak bunuh dia. Kau panggil orang semua, ramai semua dekat satu tempat yang luar. Kemudian apa? Kau lisat tentu dekat pokok kurma. Lepas tu kau ambil panah, koting dekat dekat tanda, dekat hati aku. Dan kau baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan Gulam, dengan nama Tuhan Buddha ini. dan dia tak dengi, dia tak dengi, tak dengi, tak dengi, tak ada syafaat, dia tak dapat apa-apa tegur, dia tak dapat apa-apa pertolongan. Jadi itu kita Bani Israel ini nanti mendapati bahwa antaranya adalah mereka adalah kaum yang jahil, kaum yang jahil. Dia tak terkenal nama Allah SWT dan senang menipu. Sebab itu di dalam Al-Quran juga dalam surah Al-A'raf, mereka lalu dekat tepi pantai. Jadi mereka nampak pula orang-orang kat tepi pantai ni Ya'kufu dan ala afnamin lahum. Dia iktikaf lah, maknanya apa? Dia sebar ya, tak patung-patung mereka. Lepas tu bila nampak ni Bani Israel ni, mereka ada Tuhan tau, ada Nabi, dia boleh minta pada Musa. Kalau dia Musa ja'alana ilahan kama lahum hadiah. Jadi kan kami tamu juga patung, macam mereka tu patung. Jadi pula dengan patung orang lain. Kata Nabi Musa, qala innakum qaumun tajhalun. Kami kamu ni adalah kaum yang jahil. Banyak kali Nabi Musa pakai kaum jahil pada kaum ni. Maka itulah hakikat Nabi Musa. Tadi pun sama juga lah. Sahabat itu baru-baru, tak juga baru lah, mungkin lama lah, tak tahulah. Tapi itu waktu nak pergi jihad. Dah lama juga tu, nak pergi jihad. Pasal itu, apa ni, waktu tu masih buat lagi. Orang-orang jari lah, kurai, masih buat lagi. Mereka nak pergi perang, dia bergantung kat pokok Anwar. Gantung Anwar, Anwar tu nata yang tu maknanya gantung. Jadi pohon ni tempat gantung pedang, jadi dapat gulak lah. Jadi kalau perang menang, jadi mereka pun minta macam itu. Kat dulu mereka buat, mereka kan tak ada apa-apa. Lama orang baru ke, lama ke, Allah ma'alam. Dan kemungkinan kita yang baru lah, yang kita buat macam ni. Tapi kalau jahil tu ada kesedaran, betul. Bahawa sekarang yang jadi larang atau ni penghalang daripada orang tu kafir adalah jahil. Sahabat-sahabat kita tak dikumpulkan, tak disuruh masuk Islam tadi kerana perbuatan tersebut, sedangkan perbuatan syirik. Jadi Nabi Muhammad SAW kata kamu macam Nabi Muhammad SAW bersama juga. Nabi Muhammad SAW untuk yang terakhir tu, apabila kami berikan kepada Musa kita Taurat dan Zufar, moga-moga kamu dapat petunjuk. Maknanya cara dapat petunjuk ni tak lain dan tidak bukan melainkan daripada kita yang Allah berikan. Sebab dalam faedah yang ulama mengeluarkan, kalaulah seseorang itu nak ajak orang menjadi baik, nak dapat dan apa ni orang apa ni kembali kepada Allah SWT, lepas tu dia pakai apa, dia pakai cerita-cerita, dia pakai nasihat-nasihat banyak dan sebagainya. Kita kata yang pada dia, baik kau terangkan pada orang ramai Quran, bacakan orang Quran, tafsirkan orang Quran, itulah yang patutnya kamu lakukan. Sebab apa, tak ada cara nak dapat petunjuk daripada Tuhan melainkan dengan apa yang Tuhan berikan sebagai petunjuk. Mana boleh kita tukar benda yang baik dengan benda yang kurang? Tak ada dapat petunjuk. Susah payah Allah SWT berikan Quran. Kalau zaman dulu kita dulu lah Taurat dan sebagainya, jadi nak dapat petunjuk balik pada Quran. Sebab tu ulama kata kalau hati tu nak lembut lah, selat nak bersihkan hati lah dan sebagainya, mesti dengan apa? Dengan Quran. Kalau Quran awak baca tak boleh lembut, kalau dengar nanti dia boleh lembut, maknanya awak ada problem. tak akan awak akan dapat kelembutan. Tak akan dapat awak bersihkan hati awak. Sebab tu ulama-ulama berdiri ya, ingkar terhadap apa yang ada kat dalam kitab Ihya Ulumuddin tu, karangan Al-Ghazali. Dia kata apa? Dengan asyik dengan zikir ni lagi bagus daripada baca Quran dengan Quran dengan 10 wajah, dengan 10 hujah lagi bagus daripada dengan baca Quran. Ulama marah betul. Dan ini memang tak kepada perkumpulan. Mana kau boleh kata ada lain lagi bagus daripada Al-Quran? Dia kata lah kalau ada orang dengan Quran dia tak sesuai dengan keadaan dia. Orang tu tengah sedih, tengah rindu, ayat tu kita pasal hukum dan sebagainya tu lah. Tak kata ini kalau nanti tu kita tu sesuai. Pasal-pasal yang mungkar kita dapat dalam sifat tersebut. Untuk sifat yang dia ada media nak berbaik 10 perkara, bukan satu, 10 perkara lain dari Quran lagi bagus dari Quran. Yang lain tu pula nyanyian-nyanyian yang diharamkan. Jadi ulama mengatakan nak ajak orang kepada Islam, kepada Allah SWT dengan Al-Quran. Satu orang sekarang ada buat begitu. Aku ni ikan daripada Al-Quran, kasi dia apa? Kasi dia zikir. Quran mana aja? Mana boleh? Allah kata apa? Walin atai na musa kita wa fal kufana la'alakum tahtadun. Kami berikan musa kita dan kufan membezakan hak dan batin ni agar kami dapat berhenti. Allah. Kami berhenti. Allah. Kami berhenti.